Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yaitu membaca matan Al-Ajurmiyah Ibnu Ajurum rahimahullah. Silakan disetorkan dulu hafalannya dari Al-Kalam. Ya. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جعل معنى فالاسم يرب بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء فالاسم يرب بقد وسن وسوف وتاء التانيث ساكنة تأنيثس وتائد وتائد تأنيث ساكنة أحسن ترس والحرف ما لا يسلوك معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الإعراب هو تغيير أواخره الكلمة أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. حسن. أقسامه أربعة. Itu belum ya terus panggil apa? Rafun. Rafun. Rafun. Wanasbun. Wahabdun. Wa. Wajaz. Wajazm. Wajazmun. Wajazmu. Cukup. Ya. Paham gak ini yang disetorkan nih? Maknanya ngerti ya? Tapi maknanya paham kan? Ya, alhamdulillah. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun: ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam. Ya. Wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Ya. Wal fi'lu yu'rafu bi qad والسين والشوفة وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يا سن يا ترس. Ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Ya, hasan. Samuhu arba'atun. Ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, insyaallah. Santum barakallahu fikum. Sudah meroja belum kita? Ya? Belum ya? Muroja sebentar ya, biar kita mungkin. Ma makna al-i'rab? I'rab itu apa? Sebutin hafalannya, hafalannya. Al-i'rabu. Ya. Yang disebabkan atau dimunculkan oleh amil-amil tertentu. Ya, terus? Yang mana perubahannya? Yang mana perubahannya? Kadang terlafazkan. Kadang terlafazkan atau ditakrirkan. Apa bahasa Arabnya? Al-kalamu. Yang di... Iya, al-i'rabu huwa. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhirihil kalim. Awakhiril. Kalim ya liftilafil awa amili lidahilati alaiha lafdan lafdan au taqdira. Ya, itu kemarin sudah kita ambil macam-macam perubahan pada akhir kata. Ada yang di situ malfubon terlafadkan, ada yang apa ditakdirkan. Yang ditakdirkan ada berapa? Tiga. Ada tiga. Yang pertama isim. Pada isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang iya ya akhirnya adalah huruf alif, alif lazimah. Iya, contohnya apa? Al-fata. Terus iya, iya. Kemudian yang kedua ditakdirkan di mana lagi? Sebentar, belum. tadi isim maksur, apakah semua harokat ditakdirkan atau tidak? Semua harokat ditakdirkan. Baik apa itu? Dhammah ataupun apa? Fathah ataupun apa? Kasrah. Iya. Kemudian yang kedua, isim manqus. Apa itu isim manqus? Ya. Ya, isim yang akhirnya ya lazimah. Apakah semua harokat pada, atau contohnya dulu deh. Contohnya apa? Isim manqus. Al-Qadhi terus? As-Sa'i. Masih ada? Ad-Da'i, ya. Apakah semua harokat i'rab ditakdirkan pada isim manqus? Tidak. Di mana saja ditakdirkan dan di mana saja tidak ditakdirkan? Ya, ditakdirkan ketika rofa' dan ketika khafad. Jadi dhammah dan kasrah ditakdirkan. Kemudian kapan tidak ditakdirkan, dimunculkan? Ya, ketika nasab. Kenapa? Ketika rofa' dan jar itu ditakdirkan. Alasnya thiqal. Apa thiqal itu? Berat. Ya, oleh orang Arab. Di lisan orang Arab. Kemudian kenapa ketika nasab itu muncul? Karena mudah. Iya, diucapkan oleh orang Arab. Iya. Kemudian tadi ya, diulang coba. Isim maksur, kenapa tidak bisa di situ menerima harokat? Alasannya apa? At-ta'adzur. Apa makna ta'adzur? Iya, alif tidak bisa menerima harokat. Ah, yang ketiga, di mana ditakdirkannya harokat-harokat itu? Tadi kan pertama isim maksur, yang kedua isim manqus, yang ketiga? Pada kata yang disandarkan kepada mutakallim. Semua isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, i'rabnya diapakan? Ditakdirkan. Baik ketika apa? Rafa' ataupun nasab ataupun jar. Ya. Difahami itu ya? Nah, difahami. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Antum barangkali mau roja'ah, kemudian dapat di situ enggak paham, ya? Kalau fathatain itu harus ada alif yang harus ada. Fathatain harus ada alifnya, enggak mesti. Kayak wanisaan, nisa'a. Enggak ada alifnya kan? Kadang ada, kadang tidak ada. Ya. Terus dengan toroba. Kalau tidak ada apa? Ya jelas itu. Doroba Muhammadun Khalidan. Meskipun tidak ada harokat, ya sudah kelihatan. Itu mesti mansub, nasab ini. Ada alifnya sih? Ada alifnya. Ya, ada alif ya. Alif itu menunjukkan apa? Nasab. Ya. Ya, kita sempurnakan. Ya, tadi saya sempat terbetik untuk membahas tentang ditakdirkannya harokat pada fi'il. Cuma nanti sajalah. Nanti ada pembahasan sendiri gitu. Biar kita gak terlalu banyak yang harus difahami ya. Sekarang kita sempurnakan dengan menjelaskan tentang lawan dari apa? I'rab. Lawan dari i'rab. Kalau i'rab sudah tahu semua ya. Perubahan, keadaan, akhir-akhir kata. Ya, disebabkan karena pergantian amil yang masuk pada kata tersebut. Dan perubahannya terkadang apa? Dilafazkan, kadang diniatkan saja. Ya, kita lengkapi pembahasannya dengan menyebutkan definisi atau apa makna dari al-bina. Al-bina. Ya. Lawan i'rab apa? Al-bina. Kalau kalimatnya yang mu'rab, yang bisa menerima perubahan harokat itu mu'rab kalimatnya ya. Mu'rab. Beda ya i'rab dengan mu'rab. Kalau i'rab tadi perubahannya. Kalau mu'rab katanya yang menerima perubahan itu. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Lawannya kalimat yang mu'rab ya mabni gitu. Ya, Kak. Atau bina. Apa itu makna al-bina? Nih, silakan mau ditulis, silakan. Ya. Bina adalah tetapnya. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Bukan karena amil. Ya. Atau kita ambil definisi yang mudah saja. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan ambil. Kita pilihkan yang mudah saja. Tetapnya akhir kata dalam satu apa? Keadaan dan tidak terpengaruh dengan amil. Kalau tadi kan i'rab kan perubahan akhir kata. Kalau bina tetapnya akhir kata dalam satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan apa? Amil. Ya, bina itu ada 4. Ada yang mabni atau bina tetap di atas sukun. Ya, bina ada 4. Ya, mabni sini yang mabni itu ada 4. Yang pertama bina atau tetap di atas sukun. Contohnya man, kam, ya, man, kam dan yang lainnya masih ada, teman-temannya. Kemudian yang kedua ada yang dia bina atau tetap di atas kasroh. Tetap di atas kasroh. Seperti haulai. Dan masih ada teman-temannya. Yang ketiga, bina. Isim yang bina, mabni. Di atas dhammah. Seperti mundu. Ya mun, mundu. Dan masih ada teman yang lain. Dan yang keempat, bina atau tetap di atas apa? Fathah. Ya. Yeah. Jadi, bisa dipahami nih. Jadi, bina adalah apa? Tetapnya satu kata dalam satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan amil yang masuk padanya. Dan bina ada berapa? 4. Yang pertama, bina di atas sukun. Seperti apa? Kam, man. Ada juga yang bina di atas kasroh. Seperti haulai. Ya. Ada yang di atas bommah. Seperti mundu. Ada yang di atas fathah. Seperti apa? Hah? Aina. Ya, contohnya. Kaifa. Dan isim yang mu'rab itu lebih banyak daripada yang bina. Karena asal dari isim itu adalah apa? Mu'rab. Yang bina enggak banyak. Ah, kita contohkan ya. Man, tadi kan definisi bina itu apa? Tetapnya apa? Akhir kata dalam satu keadaan. Tidak terpengaruh dengan amil. Lihat, kita contohkan man. Iya. Lihat, ja'a man qama buhu. Ja'a man qama buhu. Datang orang yang bapaknya berdiri. Ja'aman koma abu. Man di sini i'rabnya sebagai apa? Fa'il, maf'ul atau apa? Ja'aman koma abu. Datang orang yang bapaknya berdiri. Man di sini sebagai apa? Sebagai fa'il kan, pelaku dari kedatangan ini. Lihat kondisinya di atas sukun. Ketika kita ganti ambilnya dengan apa? Ra'aitu. Ra'aitu man koma abu. Saya melihat orang yang bapaknya berdiri, tetap di atas sukun. Diganti ba marornya apa? Amilnya ba. Marotu biman koma abu. Saya melewati orang yang bapaknya berdiri. Lihat. Kondisi man di sini tetap dalam satu keadaan. Tidak terpengaruh dengan amil. Yang pertama amilnya itu fi'il menuntut dia sebagai fa'ilnya, tetap disukun dia. Yang kedua amilnya itu fi'il fa'il butuh kepada maf'ul, tetap disukun juga. Yang ketiga amilnya huruf jar, tetap disukun juga. Ini apa? Contoh bina. Kata yang dia menetapi satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan amil. Beda dengan isim yang mu'rab ya. Terpengaruh dengan amil. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Tapi man. Ja'a man qoma abuhu. Ra'aitu man qoma abuhu. Marartu bi man qoma abuhu. Jadi pahami? Begitu pula ha'ula. Ja'a ha'ula'i. Tuh. Ja'a ha'ula'i. Di sini kalau tadi kan man mabni di atas apa contohnya? Di atas sukun ya. Sekarang contoh yang mabni di atas fathah. Di atas apa? Kasroh. Ja'a ha'ula'i. Mereka artinya. Mereka datang. Ra'aitu ha'ula'i. Saya melihat mereka. Marartu bi ha'ula'i. Saya melewati mereka. Lihat. Ha'ula'i. Dalam 3 keadaan ini. Rofa, nasab, dan jar menetapi satu keadaan. Itu kasroh saja. Nah, itu apa? Bina. Bisa dipahami? Hah? Ngerti ya? Itu gak banyak kok. Iya. Yeah. Nggak banyak isim-isim yang bina. Yang lebih banyak yang mu'rab. Ya, yang mu'rab. Nah, itu yang saya pilihkan yang mudah saja. Sudah tergambar ini? Bina. Bina adalah tetapnya satu kata dalam satu keadaan. Ya. Dan tidak terpengaruh dengan apa? Amil. Dan bina itu ada yang mabni. Ada yang tetap di atas sukun. Man, kam. Ada juga yang tetap di atas apa? Kasroh. Ada juga yang tetap di atas dhamma, ada yang di atas fathah, bi aina, kaifa, aina belum pernah kan dengan ainu, aini. Ada enggak? Enggak ada, aina terus. Iya. Nah, itu semoga bisa difahami. Saya ambil yang termudah itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah. Nanti sudah paham ya kalau ditanya bina itu apa, gitu kan. Dan ada berapa macam bina? Ada 4, ya. Yaitu tentang macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. Ya. Wa aqsamu qala al-musannif, al-musannif Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Macam-macam i'rab ada 4. Ya, macam-macam i'rab ada 4. Ya. Yang pertama raf'un, rafa. Ya, sudah pernah kita singgung ini, rafa. Nanti kita ulang lagi enggak apa-apa. Wa nasbun, nasab. Yang ketiga khafdun, khafd atau apa nama lainnya? Jar. Wa jazmun, jazm. Itu hanya 4 saja macam-macam i'rab itu. Ya. Sehingga sekarang antum enggak bingung lagi. Ini i'rabnya bagaimana sebutkan? Nasab, khafd, jazm atau jar, enggak ada yang lain. Iya. Nah, kita definisikan dulu rafa' itu apa maknanya? Rafa' adalah ya. Rafa' adalah perubahan tertentu yang tandanya adalah dhammah. Perubahan tertentu yang tandanya adalah dhammah atau penggantinya, sudah sempat kan disinggung sebelumnya, pengulangan enggak mengapa. Rafa' adalah apa? Perubahan tertentu atau boleh juga dikatakan perubahan khusus yang tandanya adalah apa? Dhamma atau penggantinya. Ya. Kenapa di sini disebutkan dhamma? Karena dhamma itu tanda apanya? Asalnya, induknya, tanda induk rafa' dhamma, nanti ada cabang-cabangnya. Kemudian yang berikutnya nasab. Apa itu nasab? Nasab adalah perubahan khusus atau perubahan tertentu yang tandanya adalah apa? Fathah atau penggantinya. Kenapa disebutkan di sini fathah? Karena fathah adalah tanda induk dari nasab. Ya. Kemudian yang ketiga khafd atau jar. Ya sama seperti tadi. Perubahan khusus atau perubahan tertentu yang tandanya adalah kasroh atau penggantinya. Kenapa yang disebut di sini kasroh? Karena kasroh adalah apa? Tanda induk dari khafd ataupun jar. Yang keempat jazm. Ya, kita langsung saja ke definisi secara istilah. Yaitu perubahan khusus yang tandanya adalah apa? Sukun atau penggantinya. Kenapa disebutkan di sini hanya sukun saja? Karena sukun adalah tanda induk, tanda inti dari apa? Jazm. Bisa dipahami gini? Ya. Jadi macam-macam i'rab ada 4. Rafa, nasab, jazm, dan jar atau khafd. Kalau itu anda sudah paham, maka kita masuk ke penjelasan berikutnya dari beliau rahimahullah. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Bagi fi'il ya. Bagi fi'il dari Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdhu wala jazma fiha. Bagi isim dari 4 macam i'rab tadi mengambil 3. Isim, ya, itu mengambil 3 macam i'rab saja dari 4 macam i'rab itu. Falil asma bagi isim dari 4 macam i'rab itu mengambil 3. Yang pertama rafa', nasab, khafd. Makanya ketika kita contohkan isim hanya 3 saja kan? Rafa' ja Zaidun, nasab ra itu Zaidan, jar maratu bi Zaidin, enggak ada yang sukun. Kenapa enggak ada? Isim enggak ada di situ jazm. Pada isim enggak ada apa? Jazam, paham gak ini ucapan beliau? Bagi isim, dari 4 macam i'rab tadi ngambil 3. Rafa, nasab, dan khafd. Ya rafa, ja Zaidun. Nasab, ra'itu Zaidan. Khafd, marutu bi Zaidin. Jazam, wala jazma fiha. Tidak ada jazam pada isim, gak ada. Ya. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wal nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Dan bagi fi'il dari 4 macam i'rab tadi ngambil 3 pula. Rafa ada seperti apa fi'il mudhari yang paling mudah ataupun pada tahu maknanya ya dribu ya enak ya mukul ya semuanya pada tahu ya yaktubu ya, ya jangan memukuli orang aja ya nanti ekstrim nanti ya nanti yang lain ya yang ini aja yang enggak butuh mahful atau enggak apa-apa deh butuh mahful juga apa contohnya Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana misalkan ya. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Ini rafa' kan yaqra'u. Iya. Kemudian yang kedua dari macam i'rab bagi fi'il adalah nasab. Dikasih lan. Lan apa? Lan yaqra'a Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad tidak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga jazm. Jazm. Lam yaqra' Muhammadun Al-Qur'ana. Nah itu. Jadi fi'il itu mengambil tiga macam i'rab. Dari empat macam i'rab yang ada. Rafa', nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha. Dan tidak ada pada fi'il yang namanya khafd kasro. Tidak ada. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya antara isim dengan fi'il ada kesamaan. Pada dua macam i'rab. Itu apa? Sama-sama rafa', sama-sama nasab. Bedanya kalau isim ada khafd. Ya. Dan pada fi'il tidak ada. Dan pada fi'il ada apa? Jazm. Sedangkan pada isim tidak ada. Ya, berarti di sini ada tanda yang mustarok. Ada i'rab yang mustarok, i'rab yang dipersekutukan masuk pada isim dan fi'il, yaitu apa? Rafa', nasab. Dan ada i'rab yang merupakan kekhususan bagi isim, yaitu apa? Khafd. Dan ada juga i'rab yang merupakan kekhususan bagi fi'il, yaitu apa? Jazm. Adil ya. Adil kan? Ya. Dua bersekutu, satu ya buat sendiri-sendiri. Ya. Bisa difahami ya, jadi tanda daripada isim adalah apa? Khafd, tanda khususnya itu. Kalau fi'il, jazm. Tergambar kayak nih. Sehingga kita kalau bikin contoh ya seperti itu. Ya, contoh isim sudah kita lewatkan, contoh fi'il seperti ya. La yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Ini rafa', yaqra'u. Kasih lan, lan yaqra'a Muhammadun Al-Qur'ana, nasab. Ya. Lam yaqra' jazm. Lam yaqra' Muhammadun Al-Qur'ana jazm. Yang jarnya mana? Enggak ada. Fi'il enggak ada jar. Hai, bisa dipahami gini? Macam-macam ya, Rob. Ya. Setelah ini ada pembahasan tentang rincian tanda-tanda rofa. Yang selama ini antum hanya mengetahui tanda rofa itu apa? Dhamma. Ternyata ada tanda-tanda yang lain yang merupakan tanda cabang. Begitu pula nasab yang selama ini antum ketahui tandanya adalah apa? Fathah, ternyata punya tanda-tanda pengganti, tanda-tanda cabang. Demikian pula khafd yang selama ini antum ketahui tandanya adalah apa? Kasrah, ternyata di sana ada tanda-tanda lain yang merupakan tanda-tanda cabang. Dan juga jazm yang selama ini antum ketahui sebagai apa? Tandanya sukun, ternyata di sana ada tanda-tanda lain. Nah, itu yang nanti akan kita memasukinya. Ya terserah. Kalau antum merasa cukup sampai di sini bahasanya kita cukupkan. Kalau lanjut, lanjut. Cukup. Ya sudah. Ya. Ya, ini masalahnya hafalannya ya, berkaitan dengan hafalannya. Ini hafalan segini tuh kalau disesuaikan dengan Al-Qur'an sih paling juga satu juz ya. Atau kurang ya, satu juz ya. Kurang deh. Insyaallah insyaallah hafal. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ada yang kurang paham atau kurang jelas silakan ditanyakan. Ya. Hah? Ya. Alhamdulillah kita sudah mengenal tentang makna al-kalam. Ya kan? Kemudian juga sudah mengenal macam-macam kalimat. Isim, fi'il, huruf. Sudah mengenal pula definisi dari masing-masingnya, tanda-tanda dari masing-masingnya. Juga sudah mengenal apa itu i'rab. Dan juga lawannya, bina. Iya. Juga sudah kita mengetahui pembagian-pembagian apa? Pembagian bagian apa? I'rab. Ataupun macam-macam i'rab. Ada empat. Rafa', nasab, khafd, dan jazm. Dan juga sudah kita mengetahui berapa macam i'rab yang ada pada isim. Yaitu tiga. Rafa', nasab, khafd. Tidak ada jazm padanya. Juga sudah mengetahui tanda ataupun macam-macam i'rab apa saja yang ada pada fi'il. Yaitu tiga pula. Rafa', nasab, dan jazm. Ya. Ya, contohnya bisa banyak. Ya. Kalau dibutuhkan akan saya contohkan. Ya. Seperti yaqumu Zaidun. Qoma yaqumu itu apa? berdiri ya. Qoma yakumu, yakumu Zaidun. Di sini yakumu contoh apa yang marfu? Isim yang, fi'il yang marfu. Ingat ya, kita lagi membahas tentang i'rab, maka yang menjadi pembahasan hanya dua kalimat atau kata, yaitu apa? Isim dan apa? Fi'il mudhari. Ya. Isim pun tidak semua isim. Ya, karena sudah kita ketahui ada isim yang mabni yang tetap akhirnya pada satu keadaan yang tadi barusan kita lewatkan. Isim yang mabni ini tidak dibahas nih. Ada bahasan i'rab. Ya. Sehingga kalau ada isim seperti tadi, ja'a man qoma abuhu, tidak boleh katakan dia marfu, enggak boleh. Ya. Ra'aitu man qoma, enggak boleh katakan apa? Mansub, enggak boleh. Martu biman qoma, enggak boleh katakan apa? Majrur. Tapi dia dikatakan mabni, gitu ya. Apa? Mabni. Nanti i'rabnya dia mahalli, ya. Nanti ajalah barangkali bingung. Nanti i'rabnya itu dia pada mahalnya rafa gitu. Pada mahalnya nasab. Pada mahalnya jar. Seperti yang dikatakan pada isim-isim yang mabni. Jadi ja'a man qoma abu man itu adalah isim yang mabni di atas sukun. Pada mahalnya rafa, pada tempatnya rafa, iya kan? Tempatnya kan tempat rafa, fa'il. Seperti itu i'rabnya. Ra'aitu man qoma. Dikatakan man apa? Isim yang mabni ala sukun. Pada mahalnya nasab gitu, i'rabnya mahali ya. Enggak boleh langsung dikatakan ma'mu apa mansub ini pada yang mu'rab saja. Mansub, marfu, majzum, majrur ini pada yang mu'rab. Ada yang bina enggak boleh kayak gitu. Mabni ala apa gitu. Kemudian pada mahalnya apa gitu. Mabni pada mahalnya rafa sebagai fa'il kayak gitu kan. Kalau sebagai maf'ul berarti mabni dia pada mahalnya nasab. Kalau kena huruf jar dia mabni tapi pada mahalnya apa? Jar. Mahalu tempatnya jar. Iya, tempatnya jar. Ayat insyaallah kita akan baca pada kesempatan ataupun nanti mendatang ya, akan ada penjelasan seperti itu berulang insyaallah. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.